بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan membaca tafsir surat Qaf dan kita masih pada ayat yang ke-39 قال الله تبارك وتعالى في كتابه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dan bersabarlah engkau atas apa yang mereka ucapkan, celaan, cercaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk bersabar atas apa yang mereka ucapkan. Wasabbih, dan bertasbihlah engkau. Wasabbih, dan bertasbihlah dengan memuji Rabb engkau. Setelah bersabar diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, Allah memerintahkan beliau untuk bertasbih dengan memuji Rabbmu wahai Rasul Allah sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari dan di sebagian malam. Fasabbihhu, bertasbihlah engkau kepada Allah. Wa adbaras sujud, dan juga engkau bertasbih ketika selesai melaksanakan sujud ay salat. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib, dan dengarlah olehmu. Wastami' dan dengarkan terhadap panggilan yang memanggil dari tempat yang sangat dekat. Karena yauma yasma'una shayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj, pada hari di mana mereka mendengar teriakan as-shayhah bil haqqi dengan sebenar-benarnya, maka itulah dia hari pengeluaran dari dalam kubur, ai hari kebangkitan. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan kami yang mematikan, dan kepada kami akan kembali. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, pada hari bumi itu terbelah. Pada hari bumi itu terbelah. Anhum sira'an, dari mereka. Mereka segera memenuhi panggilan. Dzalika hasyrun 'alaina yasir, maka hari yang demikian itu hari pengumpulan, yaitu dikumpulkannya seluruh makhluk atas kami mudah, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Nahnu a'lamu bima yakulun. Kamilah, kata Allah Azza wa Jalla, yang maha mengetahui apapun yang mereka ucapkan. Wa ma anta alaihim bijabbar. Dan engkau bukan pemaksa atas mereka. Fadzakir, maka berikanlah peringatan. Bil Quran, dengan Al Quran. Man yakhafu wa'i, kepada orang yang punya rasa takut dan mengetahui ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Yakhafu wa'id, terhadap orang yang punya rasa takut terhadap ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, fasbir ala ma yakulun min adz-dzammi laka wat-takdzibi bima jitta bihi washtaghil 'anhum bi ta'ati rabbika wa tasbihihi awwalan nahari wa akhirahu fi awqatil laili wa adbaris salawati fa inna dzikrallahi ta'ala musallin linnafsi muannisun laha muhawwinun lissabri. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dari celaan terhadapmu, pendustaan terhadap apa yang kau bawa dengannya. Mereka dustakan. Washtagil, dan sibukkan dirimu dari mereka. Bita'ati rabbika, dengan mentaati Rabbmu. Bertasbih kepadanya di awal siang atau di akhir siang, atau di waktu-waktu malam, atau setelah melaksanakan solat. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk jangan tersibukkan dengan celaan dan cercaan mereka. Jangan. Barakallahu fikum. Tinggalkan. Biarkan. Engkau sibukkan dirimu dengan ketaatan kepada Rabbmu. Ini adalah pelajaran. Barakallahu fikum. Bahwa bila celaan datang kepada kita, pintunya sangat besar kemungkinannya ada. Celaan untuk kita dicela, untuk kita dicerca, sangat besar kemungkinan pintunya ada. Maka sekalipun demikian, jangan sekali-kali tersibukkan untuk memberikan pembelaan terhadap diri, membela diri sendiri. Barakallahu fikum. Sibukkan diri dengan mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Sibukkan diri, barakallahu fikum, dengan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengingatkan, bertasbihlah engkau. Taatlah engkau kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, satu, musallin linnafsi, akan menjadi selingan terhadap jiwa. Musallin barakallahu fikum linnafs, akan menjadi selingan terhadap jiwa kita. Yang sedang dicela, yang sedang dicerca, yang sedang diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla, akan menjadi selingan terhadap diri kita. Wa mu'annisun laha, dan akan menjadikan jiwa kita itu terjinakkan, mudah untuk dikendalikan, muhawwinun lisabri, dengan ingat kepada Allah Azza wa Jalla akan meringankan jiwa untuk berangkat menuju kesabaran. Coba, mungkin kita telah membuktikannya. Di saat kita dicoba dan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjauh dari Allah, tidak banyak ingat dan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang kita dapatkan pada ujian itu rasa berat. Subhanallah, barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Mibtaras dari Sa'adah bercerita, Syekhul Islam ditimpa penyakit yang luar biasa, sampai didatangkan dokter. Barakallahu fikum. Didatangkan dokter untuk mengobatinya. Maka tidak ada nasihat dari dokter itu berhenti untuk banyak berpikir. Satu. Berhenti untuk banyak mutala'ah. Memberikan wejangan, nasihat, berhenti. Ini tip yang diberikan oleh dokter tersebut. Barakallahu fikum. Lalu kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengajukan pertanyaan. Pertanyaan balik, barakallahu fikum, kepada sang dokter tersebut. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bukankah dengan ketenangan jiwa, ketenteraman jiwa, kebagusan jiwa seseorang akan bisa menjadi obat terhadap penyakit tersebut? Ya tentu dokter tidak akan mengatakan, oh, tidak. Ya, dokter itu mengatakan, iya, benar. Ketenangan dan ketenteraman jiwa seseorang, kebagusan seseorang, barakallahu fikum, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, itu akan menjadi obat terhadap penyakit. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, maka dengan saya memberikan taujih, arahan, dengan saya bermutala'ah, itu mendatangkan ketenangan dan ketenteraman pada diri saya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, subhanallah. Jadi barakallahu fikum, ternyata dari sini kita belajar bahwa ketenangan dan ketenteraman jiwa, lapang jiwa, itu sangat membantu untuk menghadapi ujian-ujian sebesar apapun di dalam hidup. Barakallahu fikum. Jadi beliau mengatakan bahwa zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadi penghibur terhadap jiwa kita. Akan menjadi penghibur, barakallahu fikum, terhadap jiwa kita rahimani wa rahimakumullah, dan akan menjadikan mudah menuju kesabaran. Kita lihat ayat yang berikutnya, qala rahimahullah, wastami' biqalbika yawma yunadil munadi wa huwa Israfil alaihi salam hina yanfukhu fis sur min makanin qarib min al ardh. Dengarkan dengan hatimu, aik kaji, dalami, pada hari sang penyeru memanggil, yang dimaksud adalah malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Di saat malaikat Israfil meniupkan trompet dari tempat yang sangat dekat, minal ardi, dari bumi ini, Artinya akan didengar oleh seluruh makhluk. Bunyi trompet malaikat Israfil rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang sedang berjaga-jaga menunggu perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sudah ada dalam mulut, siap untuk kemudian, artinya meniup kapan saja diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah ada barakallahu fikum. Tinggal kapan diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk meniupnya. Disitulah kehancuran yang pertama terhadap dunia ini barakallahu fikum. Yauma yasma'una tilka sayhata al-muz'ijatal muhawul mahula. Pada hari mereka mendengar panggilan tersebut, teriakan tersebut yang menjadikan hiruk pikuk ribut, yang menakutkan. Bil haqqi alladhi la syakka fihi wala imtira. Panggilan benar-benar terjadi, tidak ada keraguan padanya dan tidak pula imtira mengada-ngada padanya. Dzalika yaumul khuruj minal qubur. Maka di saat itulah hari keluarnya dari dalam kubur. Alladzin farada bihil qadiru ala kulli syai, yaitu menyendiri Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Walihada qala inna nahnu nuhyi wa numit wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu anhum ay anil khalaiq sira'an ay yasra'una liijabati da'i lahum ila mawqifil qiyamah. Di saat mereka keluar dari dalam kubur-kubur mereka, dia Allah sendiri yang berkuasa atas segala sesuatu, maka dia yang berfirman, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan, mematikan, dan kepada kami akan dikembalikan pada hari terbelahnya bumi dari mereka. Ai anil khalaik, dari seluruh makhluk. Sira'an ai yasra'una liijabati da'i lahum ila mawqifil qiyamah. Setelah mereka keluar dari kubur-kubur mereka, mereka bersegera untuk memenuhi seruan panggilan untuk berkumpul di mauqif pada hari kiamat. Dzalika hasyrun 'alaina yasir, ai sahlun 'ala Allah, la ta'aba fihi wa la kulfah. Yang demikian itu gampang bagi Allah untuk menggiring dan mengumpulkan seluruh manusia barakallahu fikum dari pertama sampai terakhir. Mudah bagi Allah, tidak ada kelelahan, tidak ada keletihan bagi Allah tabaraka wa ta'ala untuk menghimpun semuanya. Nahnu a'lamu bima yakuluna laka mimma yuhzinuka minal adha. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala menghibur nabinya alaihissalatu wassalam? Kamilah, kamilah yang maha mengetahui apa saja yang mereka ucapkan dari perkara-perkara yang akan menyedihkan engkau, dari hal yang akan menyedihkan engkau, dari berbagai macam bentuk ya rasa sakit yang diberikan, gangguan yang diberikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kami maha mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Kira-kira apa kandungannya? Kata beliau, wa idza kunna a'lamu bidzalik. Kalau kami, kata Allah Azza wa Jalla, yang maha mengetahui itu semua, faqad alimta kaifa i'tinauna bika. Maka engkau akan benar-benar mengetahui bagaimana kami memberikan perhatian kepadamu. Satu. Wa taysiruna li umurik, dan kamu mengetahui bagaimana kami memudahkan terhadap urusan-urusanmu. Wa nasruna laka ala a'da'ik. Kalau kami yang maha mengetahui itu semua, maka anda akan tahu bahwa kamilah yang akan menolong engkau atas musuh-musuhmu. Fal yafrah qalbuk. Bergembiralah hatimu. Walitatma'inna nafsu. Hendaklah jiwamu tenang. Walita'lama annana arhamu bika wa a'rafu wa ar'afu min nafsika. Kamilah, ketahuilah, kata Allah Azza wa Jalla, kamilah yang paling penyayang terhadap dirimu. Akulah, kata Allah Azza wa Jalla, yang paling lembut terhadap dirimu. Falam yabqalaka. Oleh karena itu, tidak ada yang tersisa buatmu, kata Allah Azza wa Jalla. Artinya sebagai makna yang dikandung, kata beliau, tidak ada yang tersisa buatmu kecuali intidhar wa'adillah. Menunggu janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi barakallahu fikum, di sini pelajaran. Tidak ada seorang pun yang berupaya menata hidupnya, terus berjalan di atas tuntunan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, akan dibiarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya akan diberikan bernilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barulah misalkan ujian musibah. Tentu nilai musibah yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi dia lurus akidahnya, dia beribadah kepada Allah dengan benar, dia benar manhajnya, tentu musibah itu akan dinilai tinggi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disinilah makna dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya bila Allah Azza wa Jalla mencintai kaum, Allah akan uji dia, Allah akan coba dia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan berikan padanya musibah. Subhanallah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, keberuntungan, keberuntungan demi keberuntungan buat orang-orang yang beriman. Bagaimana? Kalau keimanan kita mencoba menatanya sebagaimana keimanan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Langkah hidup kita, kita mencoba untuk menatanya rapi dengan langkah kehidupan para sahabat di masa yang silam. Tentu terbukanya barokah di dalam hidup akan lebih besar lagi, barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, tidak ada yang tersisa lagi buat engkau kecuali menunggu janji-janji. وَتَأَسِّ بِأُولُ الْأَزْمِ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ. Bersegeralah engkau mengambil teladan kepada ulul azm min rusulillah, mengambil contoh teladan dari para rasul yang termasuk ulul azmi. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ أَيْ مُسَلِّطٌ عَلَيْهِمْ musallitin alaihim. Anda ini bukan penguasa atas mereka sehingga anda bisa memalik hatinya dari mukmin menjadi kafir atau kafir menjadi mukmin. Anda tidak berkuasa ke arah demikian. Innama anta mundir. Tiadalah engkau, engkau hanyalah sebagai pemberi peringatan. Wali kulli qaumin had. Dan setiap kaum itu ada pemberi petunjuk. Walihada qala. Berdasarkan inilah Allah berfirman mengingatkan nabinya alaihi salat wassalam, Anda tidak berkuasa atas mereka. Mau membalik hatinya dari orang baik menjadi jelek, dari jelek menjadi baik, itu bukan tugas beliau alaihi salatu wassalam. Bukan tugas kedua orang tua untuk membolak-balik hati anaknya. Kalau kita kan kepingin semua anak kita itu baik, bagus, tidak membawa ujian dan cobaan, dan itu kan keinginan kita. Allah Azza wa Jalla lah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Allah Azza wa Jalla yaqul inna ma amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian dan cobaan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya jazallahu Ustaz Abu Salim dalam khutbah Jumat mengingatkan kepada kita semuanya agar jangan menganggap diri telah melakukan yang terbaik buat anak. Banyak kekurangan yang kita perbuat. Jangan, barakallahu fikum, kita cepat pasrah diri. Aku sudah melakukan, menasihati dia, ini, itu, lepas terus. Sudah, silakan Anda hidup sendiri. Ya, apalagi kalau sampai mengusir anaknya. Apalagi maaf-maaf kalau sampai mendoakan jelek buat anaknya. Jangan sampai, dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa kita sebagai kedua orang tua untuk banyak melakukan evaluasi di saat kemudian kita menemukan anak kita, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, di luar keinginan dan kemauan kita. Coba, mungkin ada dosa yang kita lakukan atau mungkin ada kekurangan demi kekurangan yang kita perbuat. Kenapa anak kita tidak menghormati kita, tidak mensyukuri keberadaan kita sebagai al-ab? Coba, mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang itu menjatuhkan martabat kita di hadapan anak kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mengatakan, fadzakir bil Quran. Hanya ini yang bisa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berikan peringatan, tidak lebih dari itu. Barakallahu fikum. Lah, kalau sekiranya beliau punya hak, maka orang tuanya, keluarga dekatnya, pamannya, kakeknya, kakeknya, pamannya, orang-orang dekat, tentu yang pertama kali di balik hatinya menjadi mukmin dan pejuang agama. Namun beliau dan siapapun yang memikul amanat dakwah ila Allah Azza wa Jalla hanya sebagai penasihat, pengajar, pemberi peringatan, namun semuanya lari kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar seperti ini jangan sampai menjadikan kita putus asa. Ya, untuk berusaha. Jangan sampai, barakallahu fikum. Kata beliau, walihada qala fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id, wattadzkir huwa tadzkiru bima taqarrara fil 'uqul wal fitari. Memberikan peringatan, tadzkir mengingatkan, artinya mengingatkan apa yang sudah tertancap di dalam akal dan fitrah. Ayo bangkitkan lagi. Bahwa kepitrahan manusia ini kan qalu bala syahidna. Ya, kami saksikan engkau sebagai Rabb. Suci berarti. Barakallahu fikum. Maka datang orang yang memberikan peringatan adalah mengembalikan apa yang terfitrahi padanya. Barakallahu fikum. Min mahabbatil khair khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku telah ciptakan hambaku, kata Allah dalam hadis Qudsi, dalam kondisi hunafa. Hunafa maknanya adalah fitrah. Dia punya kesiapan. Dia cinta kepada kebenaran. Dia ithar mengutamakan kebenaran itu. Ini ada. Pada setiap insan yang tercipta itu ada ini semua. Kekuatan, kesiapan untuk segala-galanya terkait dengan kebenaran. Maka di saat semuanya ini tidak dimanfaatkan, tidak segera diperlakukan, digunakan, fajtalat humus syayatin, setanlah yang memanfaatkan. Setan yang memanfaatkan, barakallahu fikum, kesiapan yang tidak dimanfaatkan, kekuatan yang tidak dipergunakan. Setan yang menangkapnya dan memanfaatkannya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ajakan dan seruan peringatan itu ini menghidupkan kembali apa yang itu merupakan dasar kesucian penciptaan setiap manusia. Wa min bughdhi syarri wa mujanabatihi. Manusia itu tertancap pada akalnya sebelum dirusak, pada fitrahnya, kalau itu atau dia tidak suka pada kejelekan. Dan dia berupaya untuk menjauh dari hal yang membahayakan. Wa innama yatadzakkaru bitadzkir man yakhafu wa'idallah. Akan tetapi, orang yang mau mengambil peringatan dengan peringatan-peringatan itu adalah orang yang takut akan ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, wa amma man lam yakhafil wa'ida wa lam yu'min bihi fahada fa'idatu tadhkirihi iqamatul hujjati alaihi. Adapun orang yang tidak takut kepada hari ancaman hukuman, tidak beriman kepadanya, maka faedah peringatan buatnya iqamatul hujjah alaihi, ditegakkannya hujjah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oh sudah, Anda mau beralasan, belum kok diajarkan kepada kami. Entah, sudah disampaikan lengkap kok. Ini maksudnya iqamatul hujjati alaihi. Kalau orang yang tidak punya rasa takut terhadap hukuman ancaman Allah, tidak beriman, maka peringatan itu fungsinya adalah iqamatul hujjati alaihi. Li'alla yaqul, agar jangan sampai kelak dia berkata di hadapan Allah, ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Tidak ada seorang pemberi kabar gembira yang datang kepada kami. Tidak ada seseorang pemberi peringatan yang datang kepada kami. Tidak ada lagi alasan dia di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya, wahai para da'i, wahai al-ab dan al-um, Anda bertugas menyampaikan tazkir, peringatan, barakallahu fikum. Ini tugas. Maka jikalau dari anak-anak kita ada yang tidak mau menerima setelah kita berupaya memberikan dia kabar gembira atau peringatan, barakallahu fikum, engkau telah selesai tugasnya. Engkau telah menyampaikan hujah Allah di hadapannya. Sehingga ketika anak itu dipanggil, dia tidak punya alasan, oh bapak kami tidak pernah mengingatkan kami, tidak pernah menasihati kami, umi kami, enggak. pernah datang semuanya kepada engkau. Ini namanya iqamatul hujjah. Nah, kalaupun ternyata sang da'i ini tidak ada yang menerima, taruhlah dia di kampung sunyi, sepi dan seterusnya, cuma sendiri. Dia mencoba membuka pelajaran, dia mencoba barakallahu, tidak ada, bahkan dibenci. Dia sudah menjalankan tugasnya dan sudah iqamatu hujjatillah alaihi. Tampil menegakkan hujjah Allah atas mereka. Suatu saat ketika mereka diambil oleh Allah, tidak ada alasan lagi untuk mengatakan, oh tidak ada da'i datang kepada kami. Sudah ada. Ya, jadi inilah barakallahu fikum terkait dengan urusan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai seseorang barakallahu fikum ketika menyampaikan diungkit-ungkit kebaikannya, diungkit-ungkit jasanya. Jangan. Ya, apalagi kalau dengan dia menjadikan atau menyampaikan ilmu, lalu orang mendapatkan petunjuk. Lalu pantas enggak dia mengungkit-ungkit jasanya, apalagi kalau ustadz itu salah, lalu mengungkit-ungkit jasanya untuk kemudian menarik, untuk kemudian barakallahu fikum, apa namanya, menjadikan seorang lengket padanya, membela dia, sangat tidak tepat. Apa yang dilakukan jika oleh seorang da'i ilallah tabaraka wa ta'ala. والله تعالى أعلم بالصواب والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.